الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد أخواني بالله الرحمن الرحيم بكم الله di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i Al-Syamukh rahimahullahu taala di awal nasihatnya yang menerangkan tentang tercelanya al-khilaf kata beliau rahimahullahu taala وفي الصحيحين dalam dua kitab sahih yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam beberapa tempat dalam sahihnya di antara dalam kitabul ilmi Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalam kitab wasiat An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kata beliau lamma hadar an-nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal dunia Qala wa bil baiti rijalun fihim Umar bin Khattab. Ketika itu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabat. Di antara yang ada di tengah-tengah mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala ketika itu Rasul berkata Halumma aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'da Kemudian kata beliau aku akan menuliskan untuk kalian satu surat yang kalian tidak akan tersesat setelah adanya surat tersebut. Qala Umar berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an karena sayangnya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang syaratul maut. Ya, ucapan yang didasari kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dalam rangka menentang perintah Rasul. Semata-mata karena kecintaan kesayangan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kata beliau kepada orang-orang hadir ketika itu Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja' Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mendapatkan rasa sakit artinya sedang merasakan sakit yang sangat wa indakumul quran di sisi kalian adalah quran wa hasbuna kitabullah maka cukuplah untuk kita kitabullah al-quran Jadi pendapat beliau radhiyallahu anhu, ini bukan perintah wajib. Perintah untuk membawakan, dalam satu riwayat, katif, artinya lauh dan tinta, itu bukan perintah untuk wajib. Sehingga beliau memberikan saran yang terbaik untuk para sahabat, karena Rasul sedang sakit yang sangat, sedang menjelang sakaratul maut, dan di sisi kita ada tengah-tengah kita ada Al-Quranul Karim, maka cukup untuk kita Al-Quran. Qala wakhtalafa ahlul bayti wakhtasamu. Maka orang di rumah pun berselisih, ya, berbeda pendapat. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang menyatakan, qarribu yaktubu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatkanlah kepada beliau, ada tulis. Iya. Atau orang akan menulis. Agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis, ya, memberikan wasiat kepada kalian, catatan untuk kalian. Kitaban, satu tulisan yang lan tadillu ba'dah. Wa minhum man yaqul, di antara mereka yang berkata, maqala Umar, seperti perbuatan atau perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an al-mulham, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau kana fi ummati al-muhaddatsun la kana Umar radhiyallahu an, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di umatku ada muhaddatsun, yakni seorang yang senantiasa mendapatkan ilham, ya, bagus, benar pendapatnya, ini saya dari adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan beberapa peristiwa kejadian terbukti Umar bin Khattab radhiyallahu an pendapatnya dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan turun wahyu membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Termasuk dalam kisah ini, nanti kita baca sedikit. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menyatakan yang benar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala falamma aktharu al-laqata wal-ikhtilaf, ketika banyak keributan, persisihan ketika itu, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di rumah tersebut, qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qumu anni, ya, berdirilah kalian dariku. Ini perintah untuk menjauh, ya, jangan dekat beliau. Beliau tidak jadi untuk menulis. Qala Ubaidillah, berkata Ubaidullah, bahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna raziyah kula raziyah, sesungguhnya musibah yang benar-benar musibah adalah mahala baina Rasulillah sallam wa baina yaktuba lahum dzalikal kitab, adalah kejadian yang menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis kitab, menulis surat, ya, catatan. Qala ikhtilafuhum malaqatuhum, yaitu persisihan mereka dan keributan mereka, ya, itulah raziyah yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menulis. Khun rahiman rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa fawaid terkait dengan hadis ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faqad ikhtalafa al-ulama fil kitab alladhi hamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi, ulama berselisih terkait dengan apa surat yang akan dicatat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ingin menulisnya. Faqila, ada menyatakan arada an yanussa 'ala al-khilafah fi insanin muayyanin li alla yaqa'a niza' wa fitan. Ada menyatakan ketika itu Rasul ingin menulis surat wasiat yang terkait dengan kekhalifahan, tentang siapa orang yang ditentukan untuk menjadi khalifah setelah Rasul meninggal, agar tidak terjadi pertikaian fitnah di antara kaum muslimin. Waqila, ada yang menyatakan arada kitaban yubayinu fihi muhimmat al-ahkam wal-khasah. Beliau ingin menulis catatan yang di situ tertulis perkara-perkara hukum yang terpenting. Iya, ringkasan, kesimpulan perkara-perkara ahkam yang penting. Agar tidak ada nizah di antara para sahabat, di antara kaum muslimin. Berkata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil kitab hina dhahara annahu maslahah aw uhiya ilaihi bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menulis catatan tersebut, surat tersebut, wasiat tersebut ketika beliau menganggap itu maslahat atau diwahyukan kepada beliau. Qala thumma zahara annal maslahah tarkuh. Kemudian setelah itu beliau memiliki pandangan ternyata yang maslahat justru tidak melakukannya, tidak menulis surat. Awa tabu kata beliau rahimahullahu ta'ala, uhya ilaihi bidzalik, atau diwahyukan kepada Rasulullah, wahyu turun bahwasanya yang terbaik adalah tidak menulisnya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak jadi menulis. Nah, poin pertama yang tadi disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ada menyatakan ingin menentukan siapa khalifah setelah beliau meninggal dunia. Di antara menyatakan demikian adalah Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, wa qad haqa Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala an ahli ilmi qablahu annahu sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba istikhlaf Abi Bakr radhiyallahu anhu. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat wasiat yang intinya mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah beliau meninggal. Qala thumma taraka dhalika i'timadan ala ma'alimahu min taqdirillahi ta'ala. Kemudian beliau meninggalkannya, tidak jadi menulis surat wasiat pengangkatan tersebut, karena beliau i'timad, bersandar dengan ilmu yang beliau tahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kama hamma bil kitab fi awali maradihi, seperti beliau ingin menulis surat di awal sakitnya, hina qala, ketika berkata warasa, thumma taraka kitab, kemudian beliau meninggalkan, tidak jadi menulis. Wa qala ya aballah wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah subhanahu wa ta'ala enggan dan kaum mu'minin enggan kecuali memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemana bahwa umat tahu, kemudian beliau mengingatkan umatnya al-istikhlaf ya Abu Bakar, tentang penunjukan Abu Bakar ini bukan dengan surat tetapi dengan amal, yaitu bitaklimi iyyahu fis shalah, dengan memerintahkan menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam salat ketika beliau sakit. Nah, ini yang pertama, ikhwan rahiman rahimakumullah, yang saya ingin ingatkan bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebagian ulama kita menyatakan yang mulia tulis itu adalah penunjukan khalifahan, yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan seperti apa yang dikatakan Rafidhah, Syiah, Rafidhah, mereka di antara kebusukan mereka mencela sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan hadis ini. Iya, dengan menyatakan bahwasanya Umar telah menghalangi Rasul untuk memberi wasiat kepada Ali khusus. Iya, qatalahumullah. Para ulama yang menyatakan demikian, yang menyatakan bahwasanya Rasul ingin menulis wasiat khalifah itu, maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bahkan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim, pengingkaran dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada mereka Rafidhah, Syiah Rafidhah, yang menyatakan Ali bin Abi Thalib punya wasiat khusus. Disebutkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan sanadnya dari Al-Aswad bin Yazid. Kata beliau, "Zakaru inda Aisyah anna Aliyan kana wasiyan." Disebutkan di sisi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki wasiat khusus sebagai orang yang dapat wasiat dari Rasul menjadi khalifah. Faqalat, kata beliau radhiyallahu anha, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di pangkuan beliau radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Mata usha ilaih?" Kapan Rasulullah SAW berwasiat kepadanya? "Faqad kuntu musnidatahu ila sadri aw qalat hajri fada'a bi tasti wa laqad hadatha fi hajri وَمَا شَعَرْتُ أَنَهُمَاتْ فَمَا تَعَوْسَ إِلَيْهِ." Yang intinya kata beliau radhiyallahu anha, kapan Rasul berwasiat? Aku adalah tempat bersendirinya Rasul ketika meninggal dunia. Ia belum minta bawakan air dan tidak bergerak. Aku saja, kata beliau, tidak merasa beliau meninggal. Kapan dia, beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha? Ya, padahal beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini diantara hamaqat, ya, kedustaan Rafidhah Syiah yang menyatakan bahwasanya Ali sebagai wasi dan kemudian menyatakan Abu Bakar dan Umar sebagai yang mendzalimi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu diantara kedustaan dan hamaqat Syiah Rafidhah. Ya, ini saya ingatkan sekali lagi, tidak ada wasiat untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sebagai khalifah. Bahkan beliau sendiri yang masyhur hadisnya, ketika beliau menyatakan, "Haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimat di kitab tauhid, la'anallah man la'ana walidai al-hadith." Itu hadis terkait dengan masa pertanyaan, apakah Rasulullah berwasiat kepadamu dengan satu wasiat? Ali kata bin Thalib, tidak ada, kecuali apa yang ada di sahifah ini. Dan isinya adalah terkait masalah tauhid yang sudah kita baca dalam kitab tauhid. Nah, sekali lagi saya ulangi, yang pertama ucapan mereka bahwasanya ini adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hendak menghalangi Ali menjadi khalifah dapat wasiat Rasul, ini batil. Dan para ulama yang menyatakan Rasulullah ingin menulis wasiat itu maksudnya adalah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, untuk Abu Bakar. Yang kedua, ucapan mereka menghina, mencela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dianggap tidak menuruti perintah Rasul untuk membawakan alat tulis untuk menulis wasiat ketika itu. Ya, justru kata ulama kita, justru yang benar ketika kisah ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa amma kalamu Umar radhiyallahu anhu, adapun ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah, beliau sudah sangat kesakitan. Iya, wa indana kitabullah, di sekitar ada kitabullah, hasbuna kitabullah, cukup untuk kita kitabullah. Ini ucapan tersebut, faqad ittafaqal ulama'ul mutakallimuna fi syarhil hadis, telah sepakat para ulama al-mutakallimun yang berbicara tentang syarah hadis ini, ala annahu min dalaili fiqhi Umar wa fadailihi, justru ini hadis menunjukkan tentang kefaqihan Umar dan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa daqiqi nadharihi, dan sangat jelinya sudut pandang beliau radhiyallahu anhu. Bukan celaan, justru keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Li'annahu khasyya an yaktuba sallallahu alaihi wasallam umuran ajazu anha. Karena beliau khawatir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis perkara-perkara yang mereka berat untuk mengamalkannya. Wastahaqqul uqubah alaiha, dan mereka pun akhirnya pantas mendapatkan uqubah karena tidak mampu mengamalkan apa yang Rasulullah SAW tulis. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasbuna kitabullah, itu adalah fikih beliau. Fikir beliau karena beliau memahami di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai. Ya, kami tidak luputkan dalam Al-Qur'an ini sesuatu pun. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Saya kata beliau, hasbuna kitabullah. Beliau faham dari ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, Allah telah berfirman bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama ini, sehingga beliau katakan kepada apa yang lain, hasbuna kitabullah. Berkata Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, innama qasada Umar radhiyallahu anhu at-takhfif ala Rasulillah sallam hina ghalabahul wajah. Umar hanyalah ingin memberikan keringanan, tidak menyulitkan, memberatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tersebut, perbuatan semua. Sehingga yang terakhir, Syekh Muhammad Misal Uthaymin rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, kata beliau rahimahullah ta'ala, lakin alladhi yadhar min qawlihi indana kitabullah, makna ucapan beliau in hasu kitab indar kitabullah, awal makna awal yaitu wa anna Umar radhiyallahu anhu ra'a anna kitabullah kafin an kulli kitab, bahwasanya kitabullah Quran itu cukup, ia mencukupi semua kitab-kitab lain, tulisan-tulisan lain, surat-surat lain, cukup kitabullah. Wa amma Atbu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala Umar fi qawlihi inna raziyah kul raziyah lahirihi. Adapun ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna raziyah kul raziyah, tadi disebutkan dalam hadis, fa innahu akhta'a. Kata Sumuthaymin rahimahullah, beliau Ibn Abbas dalam masa ini keliru. Wa asaba Umar, dan Umar radhiyallahu anhu dalam peristiwa ini yang benar. Lianna Umar la syakka annahu afqah min Ibnu Abbas wa a'lamu minhu wa huwa alladhi waffaqahu Allah ta'ala shawab. Karena Umar radhiyallahu anhu tidak diragukan lagi, beliau lebih faqih daripada Ibnu Abbas. Beliau lebih alim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ia untuk kebenaran. Yang tadi saya sebut hadisnya, "Lau kana fi ummati muhaddatsun la kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Bahkan disebutkan dalam ucapan berikutnya, kata beliau, Umar itu afqah wa ahkam wa alam, iya, lebih alim tentang dalail al-ahwal, wa alam, dan Umar lebih tahu tentang bima yatarattabu fil mustaqbal, apa yang akan akibatnya dari apa yang akan terjadi di masa akan datang ketika seandainya mereka para sahabat ketika itu memberikan kitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Umar lebih paham tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang kalau seandainya beliau menulis surat. Kata Rasul sallallahu, kata Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, "Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam katab hadha kitab ala annahu wal kitabu alladhi la yudallu la yadillu ba'dahu fa kayfa yakunu kibalu nasal Qur'an." Ini diantara yang boleh maksud, Umar bin Khattab itu lebih a'lam, lebih tahu tentang apa yang akibat yang akan terjadi di masa akan datang kalau seandainya menjelang wafatnya Rasulullah SAW menulis surat tadi. Kata beliau, kalau seandainya Rasulullah SAW menulis, kira-kira bagaimana manusia iqbal mereka, fokus mereka kepada Al-Quran Al-Karim. Karena merasa ada kitab, ada surat, ada wasiat, catatan yang kalau seandainya berpegang dengannya tidak akan sesat. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-jawabu annahu yuhjaru. Jawabannya, niscaya Quran akan ditinggalkan oleh mereka. Walail tafitun nasu ilaih, niscaya manusia tidak akan menoleh kepada Quran, li'anna indahumul kitab, karena dengan alasan ada kitab, ada surat, ada catatan yang jika berpegang dengannya tidak akan tersesat. Ini sekali lagi fiqih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau radhiyallahu anhu cenderung, dan sekali lagi disebutkan dalam sebagai syarah, itu bukan hanya pendapat Umar bin Khattab sendiri. Beberapa sahabat yang lain yang mencocok ke beliau, lebih berpendapat bahwasanya Rasulullah sedang sakit, tidak ingin memberatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan cukup mendengar Al-Quran Al-Karim. Sekali lagi, kata Syekh Muhammad bin Rahimahullah, Umar bin Khattab ketika itu di atas kebenaran, dan beliau lebih faqih, lebih alim. Namun asyahid yang ingin dibawakan Syekh Muhammad, saya ulangi, yang ingin dibawakan Syekh Muqbil Rahimahullah ta'ala adalah dhamul ikhtilaf. Yang ingin dibawakan Syekh Muhammad oleh Syekh Muqbil Rahimahullah ta'ala adalah dhamul khilaf wal khusumah. Kenapa? Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar laqat, mendengar keributan, mendengar perselisihan, beliau tidak senang. Beliau tidak senang dan beliau menyatakan, "Qumu anni." Menjauhlah kalian dariku. Beri dariku. Itu syahidnya. Syahid yang dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah bahwasanya al-khilaf itu tidak senangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.